Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الله حفظني وحفظكم الله. Pagi hari ini kita masuki hari yang ke-21 dari bulan Ramadan 1440 Hijriah. Sebelum akhir dari bulan Ramadan, malamnya sudah kita lalui bersama. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita di sebelum akhir ini dalam upaya untuk meraih keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Orang yang beramal soleh di malam tersebut memiliki nilai seperti beramal soleh selama 1000 bulan. Oleh sebab yang demikian, kita pesan pada diri kita masing-masing supaya semangat, ya, jangan loyo untuk ihya'ul lail, menghidupkan malamnya, ya, dengan qiraatul Quran, dengan sholat, dengan berbagai amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh. Begitu pula pagi harinya, jangan ngantuk, ya, untuk belajar, karena sudah lek-lekan, pagi harinya tinggal ngantuknya. Ayah, jangan, tetap semangat ikhwah. Barakallahu li wa lakum. Ikhwani fiddin, hafidhuni wa hafidhukumullah. Di dalam pembahasan yang sedang kita pelajari bersama adalah upaya bagaimana untuk mensucikan jiwa-jiwa ini. Karena jiwa yang suci ini, ikhwah, ketika akan datang ajal kepada dirinya, itu sambutannya luar biasa. Sebagaimana dibaca oleh imam tadi dalam salat fajar, dalam salat subuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya. Apa sebab menjadi ketentraman jiwa tersebut? Karena bersihnya ikhwah. Ya. Karena selama hidupnya dia selalu berusaha untuk tidak mengotori jiwanya dengan dosa-dosa. Karena dosa itu membuat gelisah. Dosa itu membuat goncang itu hati. Wabillahi taufiq. Maka jiwa yang tenang ini harus kita berupaya. Irji'i ila rubbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu, kepada yang mencipta engkau dalam keadaan ridho diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau wahai jiwa ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau wahai jiwa ke dalam surgaku. Bukankah ini kita yang cari, ikhwah? Antum puasa Ramadan, antum berusaha untuk menjaga puasanya dari pembatalnya, dari yang merusak pahalanya, menyempurnakan dengan amalan soleh. Semalam harinya dikerjakan dengan sholat taraweh, bahkan pencarian Lailatul Qadar. Bukankah ini yang diinginkan? Supaya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan diridhoi. Karena itu amalan-amalan yang istimewa akan menghapuskan dari dosa-dosa. Akan membersihkan dosa-dosa. Sehingga jiwa itu jadi bersih. Tidak terkotori. Nah, wabillahi taufik. Dan upaya di antara yang sudah kita pelajari dari pensuci jiwa ini adalah yang pertama apa ikhwah? At-tauhid wal iman. Tauhid wal iman itu adalah asl, pokok, dasar yang akan mensucikan jiwa. Sehingga jangan sampai putus untuk mempelajari tentang ketauhidan yang menuju kepada peribadatan hanya kepada Allah semata. Menjadikan jiwa ini betul-betul zul, redah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Khudu, tunduk dengan apa yang Allah perintah. Dengan hukum-hukum yang Allah putuskan. Itu efek atau athar dari seseorang terus mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang iman. Jadi yang pertama biasa, tauhid wal iman. Yang kedua, pensucian jiwa itu diupayakan, diusahakan dengan apa ikhwah yang kedua? Berdoa. Doa ini adalah termasuk miftah. Termasuk kunci zakatin nafsi. Untuk mensucikan jiwa. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, mengajari doa. Yang sudah hafal semua ya doanya ya. Tayyib barakallahu fikum. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wahai Allah, datangkan, berikan pada jiwaku taqwaha, ketakwaannya. Wazakkiha, dan sucikanlah oleh engkau, wahai Allah, jiwaku. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah pemiliknya. Walinya yang mengurusinya. Wa maulaha, dan maulanya yang mengurusinya, yang memilikinya. Karena jiwa ini ikhwah adalah berada di dalam tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi kita alaihi salatu wasalam aktsar banyak sekali berdoa dengan doa ya muqallibal qulub, wahai yang bolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinika, kokohkan, mantapkan hatiku di atas agamamu. Ya. Karena jiwa ini, hati ini, barakallahu fikum jami'an, itu berada di antara dua jemari dari jemari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah yuqallibu kaifa yasha. Ya Allah bolak-balikan sebagaimana yang Allah kehendaki. Sehingga doa ini adalah merupakan a'zamu ma yu'inuka. Paling besarnya yang akan membantumu untuk zakatu nafsika. Untuk mensucikan jiwamu. Apa sebab ikhwah? Karena pensucian jiwa itu biadillah. Ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu azza wa jalla huwa alladhi yuzakki man yasha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla sematalah Dia yang mensucikan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ini sebabnya. Sebab kenapa kok kita minta untuk disucikan jiwanya. Karena Allah Ta'ala. Allah yang maha tinggi. Dialah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Wal amru kulluhu lahu. Urusan. Setiap perkara, semuanya itu milik Allah. Wa tahta masyiatihi, dan di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah khabarkan, balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah sematalah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Ya. Sehingga mungkin ada di antara ikhwah kadang minta rekomendasi kepada ustadz karena anaknya mau mondok pesantren, ya minta apa tazkiyah, ya maka biasanya ustadz ketika memberikan rekomendasi, ya itu hanya sekedar memberikan pengantar saja yang ia ketahui, ya tidak merekomendasi secara utuh. Apa sebab ikhwah? Karena hanya Allah sematalah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Enggak mendahului Allah. Asatidzah ketika memberikan rekomendasi itu tidak mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Hanya sebatas yang tahu saja. Ya, sebagai pengantar. Nah, wabillahi taufik. Itu saja kadang ketika sudah masuk, ternyata memiliki kasus. Ya, kadang dibawa-bawa juga. Ustadz yang memberikan rekomendasi. Gimana kok rekomendasi seperti ini keadaan orangnya. Al-muhim ikhwah. Bahwasanya karena Allah sematalah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Maka mintalah kepada Allah. Jangan lupa doa tadi. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Terus memohon. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mensucikan ikhwah, kita tidak bisa untuk mengerjakan kesolehan-kesolehan. Kita tidak ada ketertarikan untuk ihya'ul lail di akhir 10 Ramadan. Tidak ada kesemangatan untuk menjaga puasanya. Tidak ada rasa yang begitu sangat untuk menghatamkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Itu adalah perkara yang harus kita sadari. Walau la fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha'u. Kalau bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya atas kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang suci selama-lamanya. Walakinallaha yuzakki may yasha'u. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di dalam beliau menjelaskan dari firman Allah, ma zaka minkum. Kalau tidak karena anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian, ma zaka minkum. Tidak ada di antara kalian yang suci. Apa kata beliau radhiyallahu taala anhu, ma zaka minkum? Mahtada ahadun minal khalaiq li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsahu walam yattaqi syai'an minal syarri yadfa'uhu min an nafsihi. Yakni tidak ada seorang pun dari makhluk ini mendapatkan hidayah terhadap sesuatu dari kebaikan yang akan bermanfaat untuk jiwanya, dan tidak pula akan terjaga sedikit pun dari kejelekan yang akan ditolak oleh dirinya. Ya. Jadi kalau bukan karena anugerah Allah, enggak mampu orang itu untuk mengerjakan kebaikan yang itu akan bermanfaat bagi dirinya. Kalau bukan karena anugerah dari Allah, enggak mungkin mampu untuk menahan kejelekan yang nanti akan berbahaya bagi dirinya. Ya, karena sudah kita pelajari dahulu bahwasannya jiwa ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa perkara-perkara yang fajir dan perkara-perkara yang takwa. Jaqad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Karena tidak mungkin kita mampu mengerjakan kebaikan kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah, ikhwah. Tidak mungkin kita akan mampu menjaga diri ini dari berbuat kejahatan, kejelekan, dosa-dosa. Ya, kalau bukan karena rahmat Allah Ta'ala dan anugerahnya. Tidak mampu. Ya, sehingga di saat kita mampu mengerjakan kebaikan, di saat kita terhindar dari maksiat, dosa-dosa, ingat itu karena fadlullah wa rahmatuh. Anugerah Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan merasa bangga dengan amalan yang sudah kita kerjakan. Sehingga kita tidak akan merasa bangga dengan ketakwaan yang Allah beri, sehingga terjaga dari dosa-dosa. Yang ada dia adalah tunduk dengan Allah Ta'ala. Dia bersyukur kepada Allah dengan anugerah dan rahmat tersebut. Kullu dzalika innama huwa bimahdi fadlillah. Semuanya itu, orang bisa mengerjakan kebaikan yang bermanfaat bagi jiwanya, terhindar dari kejelekan, sehingga jiwanya bisa menolaknya, ini tidak lain adalah murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus diingat oleh kita. Karena seperti itu, maka doa. Berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisah dalam perang Al-Ahzab, ikhwah. Diceritakan oleh Al-Barra radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika para sahabat harus memindahkan tanah, ya, untuk sebagai benteng perlindungan, ya, beliau alaihi salatu wassalam pun ikut membawanya. Dan beliau mengucapkan, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, Kalau bukan karena Allah, tidaklah kita akan mendapatkan hidayah. Kita tidak akan bisa bersedekah. Kita tidak bisa sholat. Ini semuanya adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini supaya apa ikhwah? Kita memutuskan bahwasanya kekuatan, daya itu bukan dari kita. Ini harus diputus yang demikian ikhwah. Karena daya dan kekuatan itu adalah dari Allah. Kita beramal soleh butuh daya dan kekuatan. Kita untuk menghindar dari kemaksiatan butuh daya dan kekuatan. Dan daya dan kekuatan itu dari Allah. Bukan dari hebatnya jiwa kita. Sehingga tidak boleh kita bersandar kepada diri ini, jiwa ini. Tidak boleh kita berbangga dengan diri ini, jiwa ini. Karena kalau bukan anugerah dan rahmat Allah, tidak mungkin, tidak mampu kita akan mensucikan jiwa. Ya, dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidayah, iman, al-khair, kulluhu biyadillahi wahdah. Ya, ini harus diingat oleh kita. Ya, jadi hidayah, seorang itu mendapatkan petunjuk. Iman, seorang itu memiliki keimanan, membenarkan setiap apa yang Allah khabarkan, setiap apa yang Ar-Rasul khabarkan, ia benarkan, ia akan kerjakan sebagai konsekuensi membenarkan ini kalau itu perintah, ia akan jauhi, ya. Kalau itu berkonsekuensi membenarkannya adalah untuk meninggalkan karena ini adalah larangan. Ini semua, ya, kebaikan-kebaikan semuanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga apa yang ditanamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi nufusis sahabah ikhwah. Karena beliau adalah pendidik yang sangat luar biasa. Sehingga beliau menanamkan di jiwa-jiwa sahabah dan selalu mengingatkan sahabah ketika beliau berkhutbah. Beliau katakan alaihi salatu wasalam, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Ini beliau tanamkan dengan tajam sekali kepada jiwa-jiwa sahabah. Siapa yang Allah beri hidayah padanya, fala mudhillalahu, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkan dia. Ya. Ini beliau tekankan fi nufusis sahabah. Sehingga beliau itu ulang-ulang bistimror. Ulang-ulang beliau ketika setiap khutbah mengingatkan ini. Karena apa yang akan beliau sampaikan itu adalah ilmu. Ketika beliau berkhutbah yang akan disampaikan itu ilmu. Apakah ilmu yang terkait dengan perintah atau terkait dengan harus ditinggalkan. Sehingga beliau tekankan pada jiwa sahabat. Siapa yang Allah beri hidayah kepadanya, maka tak ada satupun yang mampu untuk menyesatkannya. Ya. Sehingga sadar. Ketika mampu untuk mengamalkan, itu tidak lain adalah hidayah dari Allah. Wa may yudlil fala hadiya lahu, maka siapa yang disesatkan, maka tak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ya. Jadi ketika sudah disesatkan, petunjuk sehebat apapun, seindah apapun, sedalam apapun ikhwah, gak mempan. Karena jiwanya itu sudah Allah tutup. Na'udzubillahi min dzalik. Karena jiwanya itu lebih memilih kepada menyimpang sehingga Allah simpangkan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka menyimpang, memilih, lebih memilih kepada menyimpang, maka Allah palingkan, Allah simpangkan hati-hati mereka. Ini sangat menakutkan. Kalau sudah Allah simpangkan, Allah palingkan, na'udzubillahi min dzalik, tidak ada yang mampu untuk memberikan hidayah. Ya. Sehingga barakallahu lakum, kita khawatir jiwa-jiwa ini, ya, jangan sampai memilih kepada penyimpangan, ikhwah. Sehingga harus berimbang. Kiat-kiat usaha-usaha untuk mensucikan jiwa, kita upayakan. Dan untuk membentengi supaya jiwa ini tidak terpelanting, juga kita upayakan pula. Apa sebab-sebab yang menjadikan jiwa itu berpaling? Itu juga kita harus tahu. Ya. Supaya cara untuk mensucikannya kita tahu jalannya. Dan cara untuk menghindar dari yang akan mengajak kepada penyimpangan pun kita tahu jalannya. Sehingga menjadi sempurna. Ya, kenikmatan ini. Ya, tidak hanya kita tahu yang hak, tapi kita juga tahu yang batil. Sehingga sempurna di dalam pengamalan al-haq. Ya. Tidak hanya kita tahu tauhid, tapi juga tahu apa ikhwah? Asyirk. Sehingga menjadi sempurna dia di dalam bertauhid. Tidak hanya sekedar sunnah yang kita tahu, bid'ah pun kita paham. Sehingga semakin kokoh di dalam menjalankan sunnah. Hagadha. Fahadal aslu. Wa a'damul abwab litazkiyatin nafsi. Maka pokok ini, berdoa adalah termasuk paling besarnya pintu-pintu untuk pensucian jiwa. Faman 'alima anna salaha nafsihi, maka siapa yang tahu bahwasanya kebagusan jiwanya, solehnya jiwanya, wa zakataha, dan sucinya jiwanya, wastiqomataha, dan istiqomah lurus jiwanya, biadillah, itu ada di tangan Allah, laja'a ilaihi, niscaya dia akan menuju mengarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan berupaya, berusaha untuk meraih ini semua bid'ah, dengan doa. Rajian tamian, dengan berharap dan sangat-sangat tamak untuk mendapatkan ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dia tahu dengan sucinya jiwa ini, ya, itu akan mendatangkan keberuntungan, keselamatan fi dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Ya, sehingga jiwanya tenang, ikhwah. Pembawaannya itu menjadi tenang. Walaupun sekian banyak problem, sekian banyak permasalahan, setumpuk dari perkara-perkara yang harus dipecahkan, sekian banyak informasi-informasi yang tidak benar, sekian banyak dari ujian-ujian fitnah yang ada, dia tahu bahwa saya akan menyelamatkan dirinya itu Allah. Sehingga bersandar kepada Allah. Wabillahi taufik. Sehingga doa ini adalah termasuk perkara yang pokok di dalam mensucikan jiwa. Ikhwani fiddin, hafidhani wa hafidhakumullah. Yang ketiga. Bisa difahami? Sudah mulai ngantuk belum? Ya, kalau sudah mulai ngantuk, mungkin cukup saja ya. Ya, biar dilanjutkan ngantuknya. Tip. Jadi yang ketiga, yang pertama apa tadi? Wah, saya tanya nih biar enggak ngantuk. Yang pertama untuk mensucikan jiwa upaya kita dengan tauhid wal iman. Yang kedua, berdoa. Sekarang yang ketiga. Al-Qur'anul Karim. Manba'u tazkiyati wa ma'inuha. Al-Qur'anul Karim adalah manba', ya, sumber atau mata air at-tazkiyah untuk pensucian, wa ma'inuha, dan pembantu yang akan membantu menolong untuk mensucikan jiwa. Ini Al-Qur'anul Karim. Allah khabarkan kepada kita, ya ikhwah. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim rasula min anfusihim. Apa anugerahnya yang Allah berikan, ikhwah? Untuk orang yang beriman, pemberian yang sangat-sangat istimewa ketika Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul, min anfusihim, dari diri-diri mereka, dari bangsa mereka, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yuallihimul kitaba wal hikmah, dan mengajari kepada mereka al-kitab, al-Quran, wal hikmah, yakni as-sunnah. Ya. Ini Allah khabarkan kepada kita anugerah nikmat yang sangat besar. Yakni dengan diutusnya Rasul. Siapa Rasul, siapa di sini yang dimaksud? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudahkah kita merasa, ya, merasa, ya, kita merasa dulu, sudahkah kita merasakan kalau Rasul alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah adalah anugerah buat kita? Itu yang harus diingatkan pada jiwa ini, ikhwah. Ya. Dan itu harus kita rasakan. Kalau Allah mengutus Rasul itu adalah anugerah yang sangat besar, pemberian yang sangat besar. Ya. Karena dikhawatirkan nanti akan muncul di dalam jiwa sebagai beban. Nah, itu yang menjadikan perkara yang akhirnya tidak mendapatkan hikmah diutusnya Rasul. Ya, karena dianggap beban. Apa ada orang menganggap diutusnya Rasul itu beban? Ya ada, sejak zaman diutusnya Rasul pun sudah ada. Dan sifatnya pun terwariskan. Siapa yang terbebani, ikhwah, ketika itu diutusnya Rasul? Pertama jelas al-musyrikun mendapatkan beban. Al-kafirun itu jelas mendapatkan beban. Kemudian ketika di Madinah, al-munafiqun. Itu terbebani. Ya. Paham maksudnya terbebani, ya? Pikiran anak mongkiye sih, kayak gitu bahasanya. Sehingga gak sukses ini jalannya. Keinginannya gak tercapai. Bentar-bentar gak boleh. Bentar-bentar gak boleh. Kayak gitu, ya. Terganjal atau bahasanya terjegal istilah mereka. Nah, ini kalau sifat ini terwariskan pada jiwa-jiwa, itu gak merasa nikmat dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal Allah khabarkan walaqad mannallahu 'alal mu'minin. Sehingga yang bisa merasakan nikmat diutusnya Rasul, anugerah ini, ya hanya orang yang beriman. Perhatikan pada diri kita, ikhwah. Jangan sampai kita terwarisi sifat yang merasa terbebani, bukan menjadikan suatu nikmat, tapi sifat terbebani dengan diutusnya Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Lah ini penyakit ini ternyata banyak. Banyak orang itu terbebani dengan diutusnya Rasul alaihi salatu wasalam, walaupun mereka enggak merasa. Ya. Buktinya ketika ditawarkan, ini loh sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam, bimbingan beliau alaihi salatu wasalam, ini jalan yang dilalui oleh beliau alaihi salatu wasalam. Banyak nanti yang akan menolak. Enggak sedikit, banyak menolak. Ya, karena dianggap ini agama Arab, begitu ikhwah. Dianggap ini adalah zaman onta, dianggap ini itu. Intinya apa? Terhalangi maksud dan tujuannya dengan adanya bimbingan Rasul tadi. Ini warisannya siapa ini ikhwah kalau seperti ini? Ya warisannya orang-orang terdahulu yang merasa tidak mendapatkan itu sebagai anugerah. Baik dari kalangan musyrikin, kafirin ataupun munafikin. Ya. Padahal Allah sudah kabarkan apa? Ini adalah suatu apa? Anugerah. Dan itu jangan sampai menimpa kita. Sifat-sifat yang tidak menganggap sebagai pemberian dari Allah yang sangat besar. Ya. Karena Allah sudah tegaskan sekali. Dengan lamu taukid, dengan harfu taukid, laqad, sungguh-sungguh. Ditekankan lagi. Mannallahu alal mu'minin. Allah telah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang beriman ini yang akan bisa merasakan ini sebagai suatu apa? Anugerah. Pemberian. Sehingga musyrikun, al-kafirun, al-munafikun itu sendiri. Dikelompokkan sendiri. Ya, al-kafirun nanti masuk. Ada Yahudi, ada Nasoro, ada musyrikun. Satu kelompok. Munafikun, satu kelompok sendiri. Al-mu'minun, satu kelompok sendiri. Bukankah demikian, ikhwah? Di dalam surat Al-Baqarah, pembagian awal adalah orang yang beriman. Terus yang keduanya, orang kafir. Ketiganya, munafikun. Lah, yang diberi anugerah ini oleh Allah Ta'ala adalah al-mu'minun. Sehingga tinggal siapkan diri ini. Masuk yang mana? Apakah ini termasuk pemberian anugerah dari Allah? Ya, yang kita sudah bisa merasakannya. Sehingga dia sangat bersyukur sekali. Sehingga dia akan mencari anugerah ini. Maksudnya, di saat kebingungan bagaimana solusi jalan keluarnya, dia akan cari bagaimana petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, karena huwa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ia cari. Ya, karena tahu ini adalah nikmat yang Allah berikan. Enggak mungkin enggak dijelaskan permasalahan yang ada. Enggak mungkin enggak dijelaskan karena sudah sempurna. Lihat. Ya, tugas yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat ini. Membacakan ayat-ayat Allah. Yani Al-Quranul Karim. Ya, mensucikan. Bagaimana bentuk mensucikannya? Yani memberikan hidayah, bimbingan, petunjuk, dalalah. Ini yang benar, ini yang salah. Wabillahi taufik. Itu tugasnya Rasul. Yang memberikan bimbingan, arahan. Ini akan mensucikan. Yang akan sampai kepada keriduan Allah. Yang akan sampai kepada surganya. Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Iya. Dan mengajari Alkitab was sunnah. Karena ini adalah termasuk sumber untuk mensucikan jiwa. Demikian ikhwah. Jadi maka beliau dikenal dengan An-Nabi Rahmah, Nabi yang sangat sayang, itu karena memang demikian. Ya, Allah utus untuk orang-orang yang beriman secara khusus dan untuk kaum muslimin dan juga untuk seluruh manusia kafatan. Nah, namun yang bisa mendapatkan anugerah ini adalah orang-orang yang beriman. Fa'adhamu ma tazku bihi nafs Al-Quranul Karim. Maka paling besar, ya, apa yang akan mensucikan dengannya jiwa adalah Al-Quranul Karim. Alladhi huwa kitabu tazkiyah. Yang mana Al-Quran ini adalah kitab yang akan mensucikan. Ya, sebagai sumber, sebagai pembantu untuk menolong mensucikan jiwa. Sehingga ikhwah, faman arada li nafsihi tazkiyah, maka siapa yang ingin dirinya itu tersucikan, falyatlubha, maka carilah untuk mensucikan jiwa itu, fi kitabillah, di dalam kitabullah. Jangan lainnya. Ya, karena orang Jawa itu, ya, untuk mensucikan jiwanya gak lewat ini ikhwah. Ada yang pakai kitab Katoloco, Darmo Gandul, Betal Jemur, Babon Primbon. Katanya untuk mensucikan jiwa. Ya, sehingga pengajarannya itu bukan mensucikan tapi malah ngotori. Sehingga muncul di sana ada puasa mutih. Mutih ikhwah. Puasa mutih itu ya tetap makan. Tapi yang dimakan itu yang putih-putih. Iya. Ya, nasi kayak gitu. Jadi kalau ada telur ya yang diambil yang putihnya aja. Enggak kuningnya enggak. Nah, itu pasti bisa diakal-akali lah. Ya panganan apa yang nanti dibikin putih. Iya. Gandumnya kan jadi putih. Nah, ini Rasulullah. Ini keadaannya. Katanya sedang mensucikan jiwa. Ada puasa pati geni. Katanya itu mensucikan jiwa. Efek dari puasa-puasa ini katanya ketika sudah memang berhasil. Nanti ketika sholat itu bisa di itu. Pohon kelapa kan ada belaraknya itu ya. Sholat di belaraknya itu di atas. Pernah dengar atau mungkin dapat informasi ini? Iya. Itu dikatakan sudah sampai tingkatan wali. Suci jiwanya katanya. Lah. Kok standar suci itu bisa sholat di belarak? Belarak itu loh. Belarak ya namanya ya. Iya belarak. Tidur di itu pohon pisang kan ada daunnya. Tidur di situ gak mentiung. Itu sudah suci katanya. Subhanallah, ini akibat salah. Maka harus ditekankan, faman arada li nafsihi tazkiyah falyatlubha fi kitabillah. Maka siapa yang ingin untuk dirinya kesucian, maka carilah di kitabullah. Di situ. Ya. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, dhaminallahu, Allah menjamin, liman ittaba'a al-Qur'ana, untuk siapa saja yang mengikuti Al-Qur'an. Allah menjamin untuk siapa saja, laki-laki, perempuan, muda, tua, yang mengikuti Al-Qur'an, alla yadhilla fid dunya, tidak akan tersesat di dunianya. Wala yashqa fil akhirah, tidak akan celaka di akhirat. Ya. Ini Allah yang menjamin ikhwah. Allah menjamin bagi siapa yang mengikuti Al-Qur'an itu tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Summa ta'ala, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pun membaca ayat Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah. Petunjuk Allah itu ada dalam Al-Quranul Karim. Fala yadhillu wala yashqa. Maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tidak akan sesat di dunia, tidak akan celaka di akhiratnya. Ya. Karena menjadikan jiwa ini betul-betul bersih. Nah, ini yang harus kita berupaya, berusaha. Cinta dengan Al-Quran, ikhwah. Ya. Allah khabarkan, ya ayyuhan nas. Wahai segenap manusia, qad ja'atkum mau'izhatum min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izhah, nasihat, ya, arahan, bimbingan, min rabbikum, dari Rabb kalian, dari yang telah mencipta kalian, ikhwah, dari yang mengurusi urusan kalian, dari yang memiliki kalian, dari yang mengatur urusan-urusan kalian. Itu telah mendatangkan buat kalian mau'idho. Coba lihat, ya, bagaimana lembutnya Allah Ta'ala memanggil, wahai segenap manusia, sungguh telah datang nasihat, bimbingan, arahan dari yang mencipta kalian. Dari yang mengurusi urusan kalian. Dari yang memiliki kalian. Itu sudah datang nasihat. Wasifa'un lima fis sudur. Dan yang akan menjadikan obat. Shifa. Untuk menyembuhkan. Apa yang ada di dalam dada. Wahudan. Dan sebagai petunjuk. Warahmah. Dan sebagai rahmat lil mu'minin, untuk orang yang beriman. Coba ikhwah ya. Pertama disebutkan manusia. Yang berikutnya spesifik untuk siapa yang akan bisa mengambil manfaat ini? Orang yang beriman. Sehingga manusia ini untuk bisa mendapatkan ini ya harus menjadi orang yang beriman. Ya. Rahasia yang sangat lembut sekali. Ya, berita tentang qad ja'akum mau'izhatum mir rabbikum. Enggak menyebutkan minallah, ikhwah. Enggak menyebutkan dari Allah, tapi min rabbikum. Ah, rahasianya seperti tadi. Disentuh dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini loh. Yang mencipta kalian itu kan jelas mengerti apa yang dibutuhkan oleh kalian. Tahu yang akan membuat maslahat kalian. Dan tahu apa yang akan menjadikan mafsadat buat kalian. Itu yang menciptakan kalian. Tahu persis. Ini hal-hal yang akan menjadikan kalian sukses. Ini hal-hal yang akan menjadikan kalian nanti celaka. Itu yang mencipta kalian. Yang membimbing kalian. Yang mengurusi urusannya kalian. Itu makna dari rububiyah. Sehingga yang disebut di sini adalah pakai min rabbikum. Sentuhan yang sangat dalam, ikhwah. Sentuhan yang sangat-sangat lembut sekali. Ini loh, nasihat ini datang dari yang mencipta kalian. Yang mencipta kalian itu tahu persis apa yang dibutuhkan oleh kalian untuk keselamatan kalian di dunia dan di akhirat. Tahu persis. Ini mau'idhohnya ini. Sebagai obat buat dada kalian. Supaya hilang penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Ya, petunjuk. Dan ini rahmat, kasih sayang. Dan ini akan bisa diperoleh oleh siapa, ikhwah? Lil mu'minin. Untuk orang yang beriman. Sehingga jadilah kalian, wahai manusia, menjadi orang yang beriman. Sehingga akan mendapatkan manfaat ini. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Quranu huwa, Al-Quran adalah Asyifa'ut tammu. Penyembuh yang sempurna. Obat yang sempurna. Min jami'il adwa'il qalbiyah wal badaniyah. Dari seluruh penyakit-penyakit hati ataupun penyakit-penyakit badan. Wa adwa'ud dunya wal akhirah. Sebagai obat untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Ya, sehingga jangan menjauh dari Al-Qur'an. Lihat bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya kita itu bisa mendapatkan manfaat. Dari apa yang kita dapati dari Al-Quranul Karim. Itu yang terpenting. Setelah tahu bagaimana keagungan dari Al-Quran ini. Bagaimana untuk supaya kita mendapatkan manfaatnya. Allah khabarkan. Alladzina atainahumul kitabah. Yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang kami telah datangkan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar membacanya. Itulah orang yang yu'minuna bihi, beriman dengan Alkitab. Tilawatul kitab haqqa tilawati. Apa makna dari mereka itu membaca Alkitab dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar membaca? Ini perhatikan dengan baik tafsir dari sahabah, dari tabi'in, ketika menjelaskan makna yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membaca Alkitab dengan sebenar-benar membaca. Takunu biqiraatihi. Dikatakan membaca dengan sebenar-benar membaca, bentuknya adalah biqiraatihi, dengan membacanya. Nah, sehingga semangat ya ketika belum bisa membaca Al-Quran untuk berusaha. Ya, sekarang ada buku panduan, ISR ya, diantaranya untuk membantu kita membaca Al-Quran. Sekaligus ketika belajar diperbaiki makhorijul hurufnya, tempat keluarnya huruf di mana, sifatul huruf, sifat-sifat hurufnya, sehingga betul-betul menjadi tajwid, menjadi bagus. Ya, karena tajwid itu adalah mengeluarkan huruf ya, dari tempatnya dan sesuai dengan sifatnya. Sampai betul-betul nanti benar di dalam qiraah. Ini yang pertama. Yang kedua, wahifzihi, dan menghafalnya. Berusaha ikhwah. Berusaha untuk menghafalnya. Ya, wow, aku wis tua apa bisa ngapalna ya. Jangan bilang wis tua. Ya. Tua itu bukan alasan. Apa kemudian aku sindrom langsung pengen tani tua? Ya sama aja berarti. Ya. Jangan ikhwah. Ya taruhlah kita mulai dari juz amal lah ya. Juz amal dapat banget. Ya. An-Naba 40 ayat. Kan mungkin orang udah ada rasa apa gitu ya Don. Ya sudahlah. Dari belakang ikhwah. Dari surat paling bawah ya berarti An-Nas. Naik lagi Al-Falaq. Al-Ikhlas. Ya. Al-Masad, kan demikian. An-Nasr, Al-Kafirun, terus naik. Yang penting ada niat. Ada niat. Berusahalah, ya, berusaha. Yang ketiga, wafahmihi. Dan memahaminya. Ya, nah ini yang butuh untuk ada guru untuk menjelaskan maksud dari ayat tadi. Minimalnya kalian tahu artinya dari terjemahan yang mu'tamad, yang menjadi standar. Terjemahannya sudah standar. Ya, yang bisa dijadikan pegangan. tahu ayatnya, tahu artinya. Ya, itu untuk bisa paham. Ya, paling tidak demikian. Watadaburihi dan tadabur. Nah, ini yang juga harus dengan adanya guru. Ya, untuk ini maksudnya apa, ditadaburi, dipahami. Keberapa sekarang? Kelima. Wal amal bihi, dan beramal dengannya. Ini adalah tafsir dari sahabah, dari tabi'in, ketika menjelaskan yatlunahu haqqa tilawatihi. Jadi membacanya, menghafalnya, memahaminya, bertadabur, memperhatikan dengannya, kemudian beramal. Itulah yang dikatakan yu'minu nabihi. Mengimani dengan Alkitab, mengimani dengan Al-Quran. Semoga ya kita termasuk ya dari orang yang berusaha. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari orang yang berusaha untuk mensucikan jiwa dari tahapan-tahapan yang sudah kita sebutkan. Untuk yang Al-Quran ini, kita sambung hari besok insya Allah, Senin. Bagaimana untuk mensucikan jiwa dengan Al-Quranul Karim. Allahu ta'ala alamu biswab, kita cukup. Wabillahi taufiq, subhanaka, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.